aku tuh pergi, takkan kau lihat aku di sini. Jika kau memintaku tuh tinggal, ku kan di sini tanpa menyesal. Seperti inilah aku mencintaimu. Karena cinta yang ku punya takkan berbatas dunia, aku mencinta. Aku mencintai.